Tolong segera masuk ke masjid. Ba'da maghrib bukan waktunya main-main di luar. Anak-anak yang masih di bawah, di tempat parkiran, di luar masjid, tolong segera masuk ke atas. Santri-santri, tolong diarahkan agar tidak main-main di luar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa malam hari ini kita akan mengkaji nama baru dari nama-nama Allah yang mulia. Nama yang akan kita pelajari hari ini masih memiliki hubungan erat dengan nama yang kita pelajari sebelumnya, dan juga nama yang kita pelajari sebelumnya lagi. Terakhir kita membahas nama Allah apa? Al-Musawwir. Sebelumnya kita membahas nama Allah Al-Khaliq. Hari ini kita akan membahas nama berikutnya yang memiliki korelasi erat dengan dua nama yang sudah kita pelajari. Nama tersebut adalah Al-Bari. Kenapa? Al-Bari. Al-Bari'u. Kenapa? Al-Bari'u. Silakan yang punya kita saya dibuka di halaman 29. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى البارئ جل جلاله. ورد اسمه سبحانه البارئ في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Yeah. Pertama dalilnya terlebih dahulu. Nama Allah Al-Bari ini di dalam Al-Quran terulang 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Salah satunya disebutkan dalam ayat yang berkali-kali kita sampaikan pada kajian sebelumnya, yaitu akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat apa? Al-Hasyr, tepatnya di ayat nomor 24. Ayat binten? 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman huwallahul khaliqul bariul musawwiru lahul asmaul husna. Perhatikan baik-baik, kita ulangi, huwallahul khaliqul bariul musawwiru lahul asmaul husna. Perhatikan 3 nama ini, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, terus napa? Al-Musawwiru. Kita sudah pelajari yang mana? Al-Khaliq dengan Al-Musawwir. Nah, yang tengah-tengah ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sudah? Jadi, Al-Bari' itu terulang dalam Al-Quran berapa kali? 3 kali. Salah satunya ada dalam surat napa wau? Al-Hasyr ayat 24. Sekarang kita berpindah ke pembahasan tentang maknanya apa. Al-Bari', atau al-bari'u itu maknanya apa? Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jalla. Al-bur'u khalqun 'ala sifah. Fa kullu mabru'in makhluqun wa laysa kullu makhluqin mabru'an. Wal-khalqu huwa at-taqdir. Wal-bur'u huwa at-tanfidhu wa ibrazu ma qaddarahu Allahu wa qarrarahu ila al-wujud. Wa laysa kullu man qaddara shay'an wa rattabahu yaqdiru 'ala tanfidhihi wa ijadihi siwallahi 'azza wa jalla. Ya. Sekarang kita akan bahas al-ma'na fi haqqillah. Apa artinya al-bari'? Di sini penulis mengatakan al-bur'u khalqun 'ala sifah. Yang namanya al-bari' itu adalah yang menciptakan sesuatu dengan bentuk tertentu. Kenapa? Yang menciptakan sesuatu dengan bentuk tertentu. Fakullu mabru'in makhluk walaysa kulla makhlukin mabru'. Segala sesuatu yang dibentuk itu pasti diciptakan. Dan segala yang diciptakan belum tentu berbentuk. Apa? Segala sesuatu yang dibentuk pasti diciptakan. Tidak setiap yang diciptakan pasti nopo berbentuk. Yeah. Dan kita bisa memperhatikan bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu ada yang tidak berbentuk. Contohnya nopo? Contohnya nopo? Batu yang mungkin bentuknya ya tidak seperti manusia yang detil gitu kan. Ada apanya? Ada tangannya, terus ada apa nih? Ada kakinya, ya. Kalau batu kan bentuknya seperti itu saja. Dan Allah Azza wa Jalla untuk memperjelas makna ini, ketika menciptakan manusia di dalam perut siapa? Ibunya. Itu apa? Ujuk-ujuk langsung tuing sempurna, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, ngaten apa mboten? Tidak. Tapi mengalami apa? Mengalami proses. Ketika sudah ketemu antara sel sperma laki-laki dengan sperma nopo perempuan, setelah itu kemudian oleh Allah Azza wa Jalla dibentuk dalam bentuk segumpal nopo darah, terus segumpal daging, terus dikasih nopo tulang, baru kemudian dimasukin oleh Allah nopo nyawa. Ketika Allah ciptakan bentuk segumpal nopo wau darah, segumpal daging, terus dikasih tulang, apakah sudah berwujud seperti manusia seperti kita ini? Sudah atau belum? Belum. Itulah al-khaliq. Itulah apa? Al-khaliq. Menciptakan ya, bentuknya belum terlalu sempurna, belum terlalu jelas. Ya. Setelah ada dagingnya, kemudian ada apanya? Ada tulangnya. Di umur 4 bulan. Berapa hari berarti? 120 hari dimasukkan apa? Ruh. Ruh niku napa? Nyawa. 4 bulan setelah ketemunya sperma laki-laki dengan sperma perempuan. Jadi ngitungnya itu begitu ketemu. Lah ngitungnya kepriwe kowe? Ya wis kira-kira bae. Ya. Biasanya ada cek apa? Ada cek. Cek napa? Kehamilan. Ya. Ada cek kehamilan. Oh, kira-kira hamilnya sudah sekian. Nah, sudah tinggal dihitung 4 bulan berikutnya. Nah, begitu sudah dalam rupa daging, kemudian ada apanya tadi? Ada tulangnya. Allah masukkan ruh. Allah masukkan nyawa. Setelah dimasukkan nyawa, mulailah secara bertahap manusia itu punya bentuk anggota tubuhnya. Apa contohnya? Tangan. Apa contohnya? Kaki. Apa contohnya? Kepala. Dan anggota yang ada di kepala. Apa itu? Telinga. Terus mata. Terus hidung. Terus mulut. Ketika mulai seperti itu, itulah al-bari. Napa? Al-bari. Nyawa mulai berbentuk-berbentuk, itu adalah al-bari. Begitu lahir, mak ceprot, kelihatan. Oleh siapa? Oleh orang yang di luar. Ya. Oleh bidannya, oleh siapa lagi? Oleh ibunya, oleh bapaknya. Begitu lahir, kelihatan bentuknya. Oleh kita semuanya, itu namanya al-musawwir. Bisa dipahami? Makanya kalau jenengan perhatikan surat napa tadi? Al-Hasyr ayat 24. Kalau jenengan perhatikan urutannya apa? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Urutannya kan tadi yang saya katakan. Huwallahu apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq itu menciptakan belum dalam nopo bentuk. Ya, baru segumpal, bisa segumpal nopo wau? Darah, bisa segumpal daging, bisa segumpal daging dimasuki tulang. Ini adalah Al-Khaliq. Ya. Setelah itu kemudian mulai dimasukkan nyawa. Ya, mulai punya nyawa, mulai dimasukkan ruh, mulai punya nyawa. Lalu setelah itu mulai ada anggota-anggota tubuhnya, itulah al-bari. Begitu dilahirkan dari rahim ibunya, sudah kelihatan bentuknya oleh mata kita secara sempurna, itulah al-musawwir. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita manusia dan menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, itu memakai tahapan. Boten apa? Boten ujuk-ujuk. Masih ingat enggak? Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang korelasi antara apa? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Masih ingat atau tidak? Sekalian. Ini kita baca lagi. Wal khalqu huwa takdiru. Napa? Wal khalqu huwa takdir. Allah azza wa jalla ketika disifati dengan al khalqu menciptakan, itu artinya adalah perancangan. Rancangan awal. Wal bur'u huwa tanfidhu wa ibrazu ma qaddarahu Allah wa qarrarahu ila al-wujud. Sedangkan al-bari' adalah mewujudkan sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan membuat sesuatu, diapakan dulu? Dirancang terlebih dahulu. Hanya Allah yang bisa mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan apa? Rancangan awalnya. Maka di sini katakan apa? Walaysa kullaman qaddara syai'an wa rattabahu yaqdiru ala tanfidhihi wa ijadihi siwallah azza wa jalla. Tidak ada yang bisa mewujudkan rancangannya secara sempurna sesuai dengan rancangan itu kecuali sinten? Allah. Jadi Allah azza wa jalla ketika akan menciptakan segala sesuatu itu melalui proses. Salah satu prosesnya adalah rancangan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan ciptaannya, semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat dalam ciptaan Allah. Mari kita bandingkan dengan ciptaannya sinten? Manusia. Sesempurna-sempurna ciptaannya manusia, pasti ada kekurangannya. Jenengan bikin bangunan. Jenengan bikin bangunan. Sudah konsultasi ke siapa? Arsitek. Tengah-tengah proses pembangunan itu ada perubahan enggak? Ada atau tidak? Ada. Loh, jadi kayak gini. Ini harusnya enggak kayak gini. Dirubah. Kira-kira sampai berapa kali perubahannya? Berkali-kali. Di sawang mani kurang pas ini. Ada yang kurang pas warnanya, ada yang kurang pas apanya? Bentuknya, ada yang kurang pas ukurannya. Bolak-balik dirubah, dirubah, direvisi, direvisi. Begitu sudah jadi. Jadi, wis dicet, wis gak ditinggali. Setelah sekian hari, ada perubahan atau tidak? Setelah sekian bulan, ada perubahan atau tidak? Iya ya, jeneng kamare nang kene ya, kurang pas, bongkar maning. Betul atau tidak? Itu siapa? Manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, tidak ada kekurangan di dalam diri mereka. Dan itu Allah tegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Ayat 3 sampai 4. Ayat berapa? 3 sampai 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan temukan dalam ciptaan Allah itu sesuatu yang tidak seimbang. Pasti ciptaan Allah itu semuanya seimbang. Farji'il basara. Ayo perhatikan lagi kalau enggak percaya. Hal tara min futur? Apakah engkau bisa menemukan cacat dan kekurangan dalam ciptaan Allah? Perhatikan, kita disuruh memperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sekali lagi. Sudah, ini ayat berapa ini? Ayat 3. Ayat keempat, Allah menyuruh kita lagi. Thummarji'il basara karrotain. Ayo lihat lagi. Dua kali, tiga kali, lihat lagi. Terus perhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Niscaya engkau akan kembali dalam keadaan capek, enggak menemukan cacat dalam ciptaan Allah. Kenapa tidak ada cacat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan rancangan yang tadi sudah kita sampaikan. Tidak ujuk, ujuk. Kalau manusia kan menciptakan sukanya gerusa, gerusu. Pengen cepat, rampung. Mulanya dembe diresmikan langsung apa? Ambruk. Kejar nopo? Kejar nopo? Kejar tayang. Pernah ada sebuah bangunan, karena kejar nopo? Tayang. Ketika diresmikan ambruk. Udubar apa? Bukan setelah diresmikan, saat diresmikan kue ambruk. Ya jelek yang apa sih? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita itu tidak sembarangan. Allah menciptakan kita itu dengan desain, kalau bahasa kita sekarang, ya, dengan rancangan yang sangat sempurna. Kemudian diwujudkan sesuai dengan rancangan tersebut dalam bentuk yang sempurna. Makanya wajar. Dalam surat At-Tin, Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, yang sempurna. Sampai di sini yakin apa mboten? Ciptaan Allah semuanya sempurna, yakin? Yang ragu angkat tangan. Yakin semua? Kenapa yakin? Karena Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan itu. Surat apa mau? Atin itu kan manusia. Al-Mulk ayat berapa? 3-4. Sudah. Yakin? Timbul pertanyaan. Ustaz, katanya sempurna. Kok ada orang yang tidak bisa melihat? Alias apa? Tuna netra. Kok ada orang yang tidak bisa mendengar? Alias tuna rungu. Kok ada manusia yang tidak bisa bicara alias tuna bicara? Kok ada orang yang tidak bisa berjalan karena cacat? Betul? Ada atau tidak? Ada. Panjenengan masih yakin ciptaan Allah sempurna? Hah? Jenengan orang kaya mau. Jenengan masih yakin ciptaan Allah sempurna? Lah tadi gimana? Gimana jawabnya? Baik. Jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama. Bertanya seperti itu tidak baik. Ini jawaban yang pertama. Apa? Bertanya seperti itu tidak baik. Dalilnya apa tidak baik, Ustaz? Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 23. Surat apa? Al-Anbiya ayat 23. Apa bunyinya? La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak layak, tidak pantas untuk kita tanya. Kenapa Allah berbuat ini dan itu? La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak layak untuk kita, tidak pantas untuk kita manusia bertanya, kenapa Allah ciptakan ini dan itu? Kenapa Allah takdirkan ini dan itu? Itu tidak pantas. Wahum yus'alun. Justru yang bakalan ditanya kenapa berbuat ini, berbuat itu, sinten? Manusia. Bukan sinten? Bukan Allah. Ya. Jadi jawaban yang pertama apa tadi? Tidak layak mengucapkan pertanyaan seperti itu. Orang yang beriman, ini kita bicara orang yang beriman. Orang yang beriman dijawab dengan jawaban yang pertama ini. Cukup nama betul? Cukup. Orang yang beriman. Kenapa cukup buat dia? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Orang yang beriman, dia akan meyakini, seyakin-yakinnya, bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Alias tidak mungkin Allah itu berbuat zalim, mustahil. Orang yang beriman meyakini betul makna hadis ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu, tidak mungkin karena Allah bermaksud untuk menzalimi, menyusahkan, berbuat tidak adil kepada manusia itu. Pasti di balik itu ada apanya? Ada hikmahnya. Oke. Ini jawaban yang pertama. Apa tadi? Bertanya seperti itu tidak baik. Karena tidak mungkin Allah berbuat zalim. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Untuk orang beriman, jawaban pertama sudah cukup. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan ketemu dengan manusia yang macam-macam. Betul? Ada orang yang dijawab dengan pertanyaan jawaban pertama langsung menerima. Sami'na wa atho'na. Disebutkan ayat masa enggak nerima. Tapi kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang ngeyelan. Orang-orang yang sudah disampaikan ayat tapi. Maka jawaban yang kedua dengan kita katakan, justru disitulah Allah berbuat adil. Apa jawaban yang kedua? Justru disitulah Allah berbuat adil. Ini namanya head to head. Ya, langsung apa? Apa head to head? Langsung kita berhadapan dengan mereka, kita bantah mereka, ini enggak adil. Ada orang buta, ada orang tunanetra, ada orang bisa melihat, ada orang bisa mendengar, ada orang tidak bisa mendengar. Ini enggak adil. Justru kita katakan apa? Justru inilah sifat adil Allah. Karena yang namanya adil itu tidak harus sama. Kenapa? Adil itu tidak harus sama. Seorang bapak yang punya anak 5. Yang pertama kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SMP, yang keempat SD, yang kelima PAUD. Berapa anaknya? 5. Apakah sangunya harus sama? Sama atau tidak? Tidak. Ketika si bapak ini memberi anak yang kuliah sangu 25.000, kemudian memberi anak yang masih PAUD berapa? 25.000. Temenan boy lah. Ketika si bapak ngasih yang kuliah 25.000, kemudian yang masih PAUD dikasih cuma 5.000 atau 3.000. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil. Adil itu enggak harus sama. Adil itu memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Berarti kita luruskan dulu makna nopo adil. Adil itu tidak harus sama. Baik. Sekarang kita berpindah. Semua makhluk, semua manusia itu mendapatkan karunia Allah. Nggih mboten? Semua dari kita mendapatkan apa? Karunia dari Allah. Tapi karunia satu orang dengan orang yang lain niku berbeda-beda. Semua orang mendapatkan rizki dari Allah. Cuman bentuk rizki yang Allah berikan kepada si A dengan si B itu bisa berbeda. Si A rizkinya duit. Si B rizkinya kesehatan. Si C rizkinya keturunan. Si D rizkinya lancarnya urusan. Semuanya dapat rizki atau tidak? Dapat. Cuman bentuknya beda-beda. Ada yang rizkinya duit, masya Allah, gampang banget boleh duit. Ibarat kur orek, langsung apa? Cair. Yunyung juga orek apa? Ada yang rizkinya duit, tapi ada yang rizkinya apa? Kesehatan. Masya Allah, gak pernah sakit. Ya, kalaupun sakit paling cuma apa? Flu ringan gitu. Hanya sekedar dibawa untuk istirahat terus sudah sembuh kembali. Walaupun rezekinya secara uang itu nopo sedikit, tapi sehat. Sehingga jarang nopo, jarang berobat. Berarti duitnya tidak banyak keluar. Ya. Ini si B, si C tadi apa? Keturunan. Rezekinya keturunan. Secara ekonomi biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah, anak ejen ngerendel. Ya. Ya. Bentahun. Sedangkan yang kaya tadi, nopo? Yang kaya harta tadi, Masya Allah, lama nunggunya belum dikasih oleh Allah anak. Dan ada orang yang rezekinya apa tadi? Lancar urusannya. Ya. Mungkin dari sisi kesehatan mungkin biasa-biasa saja ya, biasalah sakit-sakit gitu. Tapi lancar, apa-apa lancar. Ya. Ngulit bojo lancar. Begitu ngelamar langsung diterima. Ya. Ada orang kaya, ora cocok-cocok ngulit apa? Pasangan hidup. Ya. Baru nikah sebentar, ternyata sudah pisah. Ada orang seperti itu. Dan ada si E, dikarunia Allah Azza wa Jalla rizki berupa kecerdasan. Rizki atau bukan? Rizki. Disampaikan pengajian seperti ini, disampaikan satu kali langsung nampak? Langsung nyangkep. Ada orang yang Masya Allah tiburan balen orang nampak? Orang mudeng-mudeng, enggak nangkep-nangkep. Ada? Ada. Ya. Tapi rizkinya bentuk yang lain. Ya. Berarti Allah adil atau tidak? Adil. Sekarang kita lihat. Orang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tuna netra. Berarti rizki ini, rizki dalam bentuk apa? Penglihatan. Itu tidak Allah berikan kepada dia. Tapi perhatikan, banyak orang-orang yang tunanetra dikaruniai oleh Allah karunia yang tidak diberikan kepada yang bisa melihat. Contohnya apa? Kecerdasan. Kita menyaksikan kan di tayangan televisi anak-anak tunanetra nopo hafal 30 juz. Gino badan? Kulo kalin jenengan? Jus 30 apal-apal. Jus 30 gak apal-apal. Padahal kita bisa melihat. Kan kalau kita berbicara secara logika, berbicara secara apa? Logika. Seharusnya yang bisa melihat itu yang lebih cepat, lebih mudah untuk apa? Menghafal. Karena dia punya indera penglihatan, dia punya indera pendengaran, dia bisa berbicara, kurang apa? Sedangkan orang yang tunanetra tadi, anak yang tunanetra tadi, dia kehilangan salah satu inderanya yang sangat vital. Apa itu? Penglihatan. Tapi ternyata Allah ganti dengan kecerdasan, dan kecerdasan itu digunakan untuk sesuatu yang sangat mulia. Apa tadi? Menghafal Al-Quran. Berarti Allah adil apa badan? Adil. Ya. Apalagi seandainya tunanetra tersebut mau sabar, Allahu Akbar. Apa ganjarannya? Surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Allah azza wa jalla berfirman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabar, awattuhu minhumal jannah." Ketika hambaku aku uji dengan kehilangan dua matanya, alias napa wau, tuna netra, kemudian dia sabar menghadapi ujian tersebut, maka aku akan ganti kesabarannya itu dengan surga. Bayangkan, ini peluang napa? Peluang besar, peluang emas. Ya, sudah. Ini adalah orang yang dikurangi oleh Allah satu nikmat, tapi dikasih nikmat yang lain. Dikurangi nikmat penglihatan, tapi dikasih nikmat kecerdasan, kemudian peluang besar untuk masuk surga. Oke, sekarang kita pindah. Kekayaan. Ini yang sering dijadikan apa? Bahan obrolan. Ya. Aku jeneng semene kae semana gitu ya. Saya kok penghasilannya cuma segini, itu penghasilannya banyak lebih dari saya. Jamaah yang kami hormati. Belum tentu orang yang kaya itu tidak iri sama jenengan. Jenengan kan iri sama orang yang kaya ya. Kok jenengan ya? Si miskin itu kan iri sama si kaya. Irinya kenapa? Karena duitnya tidak sebanyak si kaya. Belum tentu si kaya tidak iri kepada si miskin. Ada-ada. Apa ada orang kaya iri sama orang miskin? Ada gak? Iri apa? Jenengan pikir orang kaya itu tidurnya nyenyak? Ya ada yang nyenyak, ada yang tidak gitu. Banyak orang kaya itu gak bisa tidur. Karena apa? Karena mikirkan kekayaannya. Usahanya ada kendala ini, kendala itu, harus nyiapkan ini, besok harus nyiapkan itu. Yang punya supermarket dengan yang kerja di supermarket, gue turunnya pulesing di gue. Ya. Pegawai di supermarket itu kan cuma apa namanya, melayani, sudah selesai tutup pulang, apa, tidur. Yang punya supermarket mikirin, wah ini gaji untuk akhir awal bulan nanti gimana, ini barangnya ada yang kurang, stoknya gini ya. Bisa jadi orang kaya itu berangan-angan bisa tidur pulas seperti orang miskin. Tidur itu nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi aja ya, pengaji ya. Turun pengajian kok. Ya. Nikmat. Ada orang-orang kaya, walaupun dia itu sudah beli spring bed yang paling nopo, yang paling empuk sekalipun, gelebak kanan, gelebak kiri, balik kanan, balik kiri, enggak bisa tidur, melumah, ya, terlentang, enggak bisa tidur. Sidane nopo? Tengkurep, enggak bisa tidur, bingung posisi, semua posisi sudah dilakukan, AC sudah dinyalakan. Sedangkan orang miskin begitu brek, langsung nopo, langsung wer. Padahal apa alas tidurnya? Ada yang cuma tikar, yang sudah nopo, belum bolong. Ada yang pakai dipan dari nopo, dari bambu, dari pelupuh, yang kalau dinaiki bunyinya nopo, kreat kreot. Tapi langsung wer, bantale Wah, sembuh bantal apa? Ya. Mungkin hanya tumpukan sarung gitu di apa namanya? Digulung buat. Belum tentu orang kaya itu tidak iri kepada orang miskin. Makanya ada pepatah Jawa mengatakan apa? Sawang sinawang. Ya. Hidup itu cuma masalah melihat dan dilihat. Semua manusia, kalau boleh diumpamakan, ada puding, ada cake, dipotong-potong. Semuanya dapat cake. Cuman bentuk cake-nya apa? Beda-beda. Yang bikin tidak bahagia adalah ketika kita selalu melihat cake yang dipegang oleh orang lain. Tidak menikmati cake yang kita pegang sendiri. Sehingga ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kenapa? Karena kita melihat apa yang dimiliki oleh tetangga, bukan apa yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita. Padahal hijaunya rumput tetangga belum tentu rumput asli. Bisa jadi itu rumput sintetis. Tapi jangan nuduh kalau rumput sintetis kayak. Belum, maksud saya kan belum tentu kan bisa iya, bisa apa? Bisa tidak. Ya. Ini nama Allah Al-Bari. Apa efek keimanannya nam min athari? Min athari al-iman bihadhil ismil karim. ما ورد ذكره في آثار الإيمان باسمه الخالق الخلاق يصلح أن يذكر هنا. نعم. Apa buah manisnya? Buah manisnya sama seperti buah manis yang bisa dipetik dari nama Allah sebelumnya. Apa nama Allah sebelumnya? Al-Khaliq, Al-Khallaq, kemudian Al-Musawwir. Ini bisa diambil dari buah-buah sebelumnya. Alhamdulillah. Nama ini Al-Bari bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas nama-nama Allah yang lainnya. Terakhir, insya Allah pondok kita mau ngadakan bakti sosial menjelang bulan Ramadan, acara rutin tahunan ya. Silahkan bagi jamaah yang punya pakaian layak pakai. Ya, jadi aja pakaian sing wis apa? Wis dadi keset, wis dadi kumbal. Kalau panjenengan punya pakaian layak pakai, silahkan bisa dibawa ya. Bisa ditaruh di koperasi bisa ditaruh di saber bisa, pokoknya diserahkan ke yang ada di pondok ya, karyawan atau santri bisa. Nanti akan kita jadikan sebagai bahan untuk bakti sosial seperti biasanya. Kalau baju baru ya bagus. Ya, bagus. Tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang ngirim nopo baju baru. Ya, bukan baju sudah pernah dipakai. Ya, ya bukan second lagi, kadang-kadang ada yang ngasih third. Ya, bukan second lagi. Ya, tapi sebaiknya ya yang kira-kira layak. Walaupun nanti kita akan sortir. Ya, kita akan sortir. Ini memang layak, ini tidak layak, ya. Silakan ikut andil dalam amal kebajikan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap amal soleh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.